Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas serial peperangan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir kita telah paparkan bagaimana peperangan yang terjadi untuk menumpas gerakan nabi palsu, yakni gerakan nabi palsu yang dipimpin oleh Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Jadi ada nabi palsu yang bernama Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi, kemudian diperangi oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memerintahkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memerangi Tulaihah sampai kemudian pasukan Tulaihah berhasil dikalahkan, yang kemudian Tulaihah pun lari ke negeri Syam dan kembali kepada keislamannya. Nah, kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir, akhirnya Tulaihah kembali kepada keislamannya, bahkan dia pun bagus keislamannya dan ikut berjihad bersama kaum muslimin sampai akhir hayatnya. Ini kisah dari Tulaihah Al-Asadi yang telah kita paparkan pada pertemuan yang terakhir. Maka sekarang insya Allah kita akan bahas, ya, masih dalam pembahasan perang melawan nabi-nabi palsu. Kita akan bahas perang untuk melawan nabi palsu Musailimah Al-Kadzab, atau yang disebut oleh para ulama sebagai perang Yamamah, karena terjadinya di Yamamah. Namun sebelum kita membahas perang tersebut dengan detail, kita akan paparkan terlebih dahulu siapa Musailimah Al-Kadzab ini. Jadi Musailimah Al-Kadzab, ya, dia adalah sosok yang ternama, ya, yang tinggal di negeri Yamamah. Yamamah ini terletak di bagian Najd, yakni di bagian timur Jaziratul Arabiyah. Dan Musailimah Al-Kadzab ini, ya, dia dikenal sebagai seorang dukun. Ya, jadi di masa jahiliyah dia sudah dikenal. Dan orang-orang menjulukinya sebagai Rahmanul Yamamah, Ar-Rahmannya Al-Yamamah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menukilkan dari Abu Qasim As-Suhaili, wa Musailimah Ibnu Thumamah bin Kabir bin Habib ibn al-Harith ibn Abdul Harith bin Hifan ibn Zuhli ibn Dual ibn Hanifah. Ini nama panjangnya Musailimah, ya. Bagaimana yang telah kita sering singgung, ya, orang-orang Arab sangat menjaga nasabnya. Jadi dia adalah Musailimah bin Thumamah dari Banu Hanifah. Wa yukna Abu Thumamah atau wa yukanna Aba Thumamah wakila Aba Harun. Dan kunyahnya adalah Abu Thumamah. Dan sebagian mengatakan bahwa kunyahnya adalah Abu Harun. Ini panggilannya adalah Abu Thumamah. Wa kana qad tusamma birrahman. Fa kana yuqalu lahu Rahmanul Yamamah. Dan dahulu, Musailimah ini dikenal dengan julukan Ar-Rahman. Ya, maka dia dikenal sebagai Rahmanul Yamamah. Ya, dalam perjanjian Hudaibiyah, dikisahkan bahwa ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan delegasi orang-orang Quraisy, ya, beliau berhadapan ketika itu dengan sosok Suhail bin Amr, ya, kemudian membuat perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi SAW ketika itu memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian tersebut dan memulainya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang maha luas rahmatnya dan memiliki rahmat yang khusus bagi hamba-hambanya yang beriman. Namun kemudian ketika Suhail bin Amr mendengar disebutnya nama Ar-Rahman, dia enggan, dia tidak mau. Ya, ditulis nama Ar-Rahman di sana. Siapa itu Ar-Rahman? Kami tidak mengenal, kata Suhail, kecuali Rahmanul Yamamah. Kecuali Rahmannya Yamamah. Ya, Rahmannya Yamamah itu maksudnya adalah Musailimah. Jadi di masa itu, ketika perjanjian Hudaibiyah itu dibuat, Musailimah ini sudah terkenal di kalangan bangsa Arab sebagai Rahmanul Yamamah. Ya, Suhail bin Amr mengatakan, kami tidak mengenal Ar-Rahman, yang kami kenal adalah Rahmanul Yamamah. Yaitu sosok Musailimah Al-Kadzab. Sosok Musailimah Al-Kadzab. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengganti tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismikallahumma. Ini menunjukkan bahwa Musailimah ini sudah beken ya ketika itu ya. Sampai Suhail bin Amr yang ada di kota Mekah pun tahu tentang keberadaan Musailimah Al-Kadzab. Nah, kemudian yang unik dari Musailimah Al-Kadzab ini ya, dia berusia panjang. Ya, fakana yuqallahu Rahmanul Yamamah wa kana umruhu yauma qutil 150 sanah. Dan dikatakan bahwa usia Musailimah ketika dia terbunuh nanti, ketika dia diperangi oleh pasukan kaum muslimin, ketika dia meninggal dunia usianya 150 tahun. Berarti sudah sangat tua ya. Dan kalau kita lihat dia lebih senior berarti dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat usianya 63 tahun. Ya, kemudian pada peristiwa Yamamah ini ya satu tahun setelah beliau alaihi salatu wasallam meninggal dunia. Berarti Nabi saja ketika apa beda usianya dengan siapa? Musailimah ini hampir 90 tahun masyaallah. Ya, ini adalah sosok Musailimah Al-Kadzab. Nah, banyak sekali kisah-kisah yang dituturkan oleh para ulama berkaitan dengan Musailimah ini. Mulai dari sejak masa para sahabat masuk Islam. Jadi di antara mereka ada yang sebelum mereka masuk Islam pernah bertemu dengan Musailimah. Demikian juga para ulama menceritakan surat-surat apa saja yang diturunkan dalam tanda petik ya kepada Musailimah. Tentunya diturunkan yang menurunkan bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah bisikan syaitan atau sesuatu yang muncul dari pikiran Musailimah. Kita akan sebutkan beberapa kisah-kisah tersebut. Sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Waqad ruwayna an Amr bin al-As annahu wafada ila Musailimah fi ayami jahiliyah. Telah diriwayatkan kepada kami dari Amr bin al-As. Amr bin al-As adalah sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang dahulunya di masa sebelum beliau masuk Islam, beliau dikenal sebagai duta besarnya orang-orang Quraisy. Ketika kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah, maka Amr bin al-As inilah yang kemudian menemui Raja Habasyah, yakni Najasyi, untuk meminta agar kaum muslimin dikembalikan. Maka ada terjadi dialog antara Amr bin al-As dan An-Najasyi. Kemudian An-Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Thalib sebagai pimpinan kaum muslimin ketika itu. Ini menunjukkan bahwa Amr bin al-As ini sudah kemana-mana. Ya, sudah kemana-mana beliau. Dan salah satu pihak yang pernah dikunjungi oleh Amr bin al-As di masa jahiliyah sebelum beliau masuk dalam Islam adalah sosok Musailimah Al-Kadzab. Ya. Annahu wafada ila Musailimah fi ayami jahiliyah. Dia pernah berkunjung menemui Musailimah di masa jahiliyah. Faqala lahu Musailimah, "Madza unzila ala sahibikum fi hadzal hin?" Ketika itu Musailimah bertanya kepada Amr bin al-As, "Apa yang baru saja diturunkan kepada sahabatmu?" Maksudnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Amr bin al-As ketika itu belum masuk Islam ya. Sahib di sini maksudnya adalah penduduk kota Makkah, yakni orang-orang yang ada di dekatmu, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dia adalah sahabatnya Nabi ketika itu, belum. Amr bin al-As belum menjadi sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. "Madza unzila ala sahibikum fi hadzal hin?" Apa yang diturunkan kepada temanmu pada waktu sekarang ini? Faqala lahu Amr. Maka kemudian Amr bin al-As, ya, beliau jujur. Ya, beliau tidak berbohong. Beliau mengatakan kepada Musailimah, "Laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighah." Telah diturunkan kepada temanku ini, yakni kepada Muhammad alaihi salatu wasalam, sebuah surat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat mendalam. Maka kemudian Musailimah mengatakan, "Mahi?" Apa surat itu? Lalu Amr bin Al-As membacakan firman Allah Subhanahu wa taala wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Telah diturunkan kepada Muhammad ya surat Al-Asr. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh dan saling berwasiat di atas kebenaran, ya saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Surat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat mendalam. Ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ternyata saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Musailimah tidak mau kalah. Ya. Maka kemudian fafaqqara Musailimah sa'atan thumma rafa'a ra'sahu. Maka ketika itu Musailimah berpikir, kemudian dia mengangkat kepalanya seakan-akan telah turun wahyu kepada dirinya. Kemudian dia mengatakan, ya, telah diturunkan kepadaku surat yang sejenis. Enggak mau kalah dia. Ya, dan memang Musailimah ini enggak mau kalah dengan Rasulullah. Nanti mukjizatnya Rasulullah juga dia tiru nanti. Ya, kemudian ditanya oleh Amr bin Al-As, apa surat yang diturunkan kepadamu wahai Musailimah? Antum bisa bayangkan ini ya, beda antara surat yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan surat yang diturunkan kepada Musailimah dalam tanda petik. Ya. Surat yang diturunkan kepadaku kata Musailimah, ya wabar innama anta udhudani wa sadr wa sa'iruka nafrun naqr. Ya wabar, antum tahu apa maknanya? Wahai berang-berang, wahai berang-berang. Wahai berang-berang, wahai berang-berang. Innama anta udhudani wa sadr. Ya, hanya saja ya engkau memiliki dua telinga dan juga dada. Wasa'iruka nafrun naqr, dan kegiatanmu hanya melompat dan menggali. Ini surat yang diturunkan oleh Musailimah sebagai tandingan surat Al-Asr. Jauh berbeda bagaikan bumi dan langit. Ya, dalam surat Al-Asr, ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan berada dalam kerugian, ya, kalau mereka tidak beriman, tidak beramal soleh dan apa? Saling mewasiatkan di atas kebenaran dan kesabaran. Sementara suratnya Musailimah, ya, ya wabar, wahai berang-berang, wahai berang-berang. Tidak ada nilainya sama sekali. Maka udah Musailimah dengan pedenya bertanya kepada Amr bin Al-As, kaifa tara ya Amr? Bagaimana menurut pendapatmu, wahai Amr, tentang surat yang baru saja diturunkan kepadaku? Maka kemudian kata Amr bin Al-As, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu innaka la takdzib. Wahai Musailimah, demi Allah, sesungguhnya engkau pun menyadari bahwa aku itu tahu betul engkau ini adalah seorang pendusta. Ya. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura bloon, Musailimah. Saya tahu bahwa ini ayat adalah karanganmu. Engkau tahu bahwa apa yang kau ucapkan ini adalah sebuah kedustaan. Ya. Maka kemudian di tahun 9 Hijriyah, ya, di tahun 9 Hijriyah, Musailimah ini ikut menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tahun 9 Hijriyah itu dikenal sebagai Amul Wufud. Datangnya utusan-utusan. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam berhasil menaklukkan kota Makkah, maka utusan dari kabilah-kabilah Arab ya datang berduyun-duyun ke kota Madinah untuk menyatakan keislaman mereka. Ini sudah sempat kita singgung ketika kita membahas Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Maka di antara yang datang kepada Nabi SAW adalah Banu Hanifah, kabilahnya Musailimah. Namun, ya, ketika ingin menyatakan keislamannya, Musailimah menyatakan bahwa dia mau masuk Islam, akan tetapi setelah ya dia mengajukan sebuah syarat, ya, kalau Nabi SAW meninggal dunia, maka dialah yang diangkat sebagai pengganti Nabi SAW. Maka Nabi SAW tidak mau menerima persyaratan tersebut. Maka pulanglah Musailimah ke negerinya ke Yamamah, kemudian dia mengklaim sebagai seorang nabi. Dia mengklaim sebagai seorang nabi. Ya. Maka disebutkan dia pernah berkirim surat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam membagi kekuasaan yang ada. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah. Beliau mengatakan, "Waqad kana Musailimah ibn Habib kataba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu Musailimah bin Habib, ini Musailimah Al-Kadzdzab pernah menulis surat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyinya? Min Musailimah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah. Dari Musailimah utusan Allah kepada Muhammad yang juga utusan Allah. Lihat dengan pedenya dia mengangkat dirinya sebagai utusan Allah. Salamun alaik. Keselamatan atas dirimu. Amma ba'd. Fa inni qad usyrikta. Ya, fa inni qad usyriktu fil amr ma'ak. Wahai Muhammad, ya. Sesungguhnya aku telah bersekutu ya denganmu dalam kerasulan ini. Artinya yang diangkat menjadi rasul bukan hanya kamu wahai Muhammad, tapi aku juga telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Qala wa inna lana nisfal ard. Dan kami berhak untuk mendapatkan separuh wilayah bumi ini. Ya. Wali Quraisyin nisfal ard. Dan Quraisy berhak untuk mendapatkan separuhnya. Maksud dari Musailimah, ya, aku nabi, kau pun nabi. Ya, maka hendaknya kita berbagi wilayah. Sebagian untukmu dan orang-orang Quraisy, sebagiannya lagi untukku. Ya, dan Banu Hanifah. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Akan tetapi dia mencela Quraisy, ya. Musailimah mengatakan akan tetapi Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Seolah dia mengatakan, ya udah kita bagi dua, Quraisy jangan kemudian melanggar wilayah saya, ya. Separuhnya untuk dia dan Banu Hanifah, sebagian lagi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Quraisy. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas surat tersebut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Musailimah al-Kadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailimah sang pendusta. Assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Ini sunahnya Nabi alaihi salatu wasalam ya, karena kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Ya, termasuk di dalam surat menyurat. Maka ketika ingin mengirimkan surat kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang kafir, ya, salamnya berbunyi assalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Dalam berbagai surat, inilah yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai salam pembuka. Demikian juga ketika beliau berkirim surat kepada Heraklius, pembesar Romawi, ya, pembesar Bizantium. Beliau menulis surat Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Hirokla Adimir Rum. Assalamu ala manittaba'al huda. Ya, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, Kaisar Romawi, ya, keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Jadi beliau tidak menuliskan Assalamualaikum, tapi Assalamu ala manittaba'al huda. Kemudian dalam surat tersebut Rasulullah SAW mengatakan amma ba'd fa innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi bukan kewenanganmu wahai Musailimah membagi dua bumi ini, ya, sebagian untuk Quraisy, sebagian untuk Banu Hanifah, untuk kau dan kelompokmu, ya. Bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik akan didapati oleh orang-orang yang bertakwa. Ya, biarkan ketakwaannya yang membuktikan. Oh, dia yang akan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Musailimah tetap dengan kekufurannya. Dia tetap menganggap dirinya sebagai seorang nabi. Bahkan sebagaimana kita sebutkan turun beberapa ayat kepada Musailimah, dia mengklaim turun beberapa ayat ya kepada Musailimah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Qur'an ada surat Al-Fil ya, yang mengisahkan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Musailimah juga memiliki surat Al-Fil. Kita akan bacakan biar antum tahu bagaimana kekonyolan Musailimah ini. Dan bagaimana kita bisa melihat orang yang demikian konyol, orang yang demikian jelas kedustaannya masih punya pengikut. Jadi jangan heran kalau ada nabi-nabi palsu di masa sekarang yang lebih konyol ya daripada Musailimah. Kemudian dia masih punya pengikut. Ya, Musailimah saja masih punya pengikut dalam keadaan dia sangat-sangat jelas sekali kekonyolannya. Ya, bagaimana surat Al-Fil versi Musailimah? Ya. Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu danabun wabil, wa khurtumun tawil, inna dhalika min khalqi rabbina laqalil. Ada sama ya. Al-fil, mal-fil, ya. Gajah, ya. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah engkau apa itu gajah? Ya. Lahu danabun wabil, gajah itu punya ekor yang dia pakai untuk memukul. Ya. Ini seperti pelajaran flora fauna begitu ya. Jadi tahukah kalian apa itu gajah? Gajah itu dia punya ekor yang berfungsi untuk memukul ya. Kalau kita lihat kan gajah itu dia punya ekor yang bisa dia dia pukulkan ke badannya ya untuk memukul lalat atau serangga yang berada di tubuhnya. Jadi Musailimah ini pakar flora fauna. Nah, wa khurtumun tawil, dan dia memiliki belalai yang panjang. Ya. Dzalika min khalqi rabbina laqalil, dan sesungguhnya yang demikian ini, yakni gajah ini termasuk yang langka dari ciptaan Rabb kita, ya. Jadi termasuk hewan langka. Persis seperti seorang ilmuwan gitu ya, menceritakan tentang gajah. Apa itu gajah, ya? Gajah adalah ya binatang yang besar, belalainya panjang, ya. Jadi ini adalah surat Al-Fil versi Musailimah. Ada sebuah faedah saya ingat disebutkan oleh Syekh Said Al-Kamali dalam sebuah darsnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Musailimah ini konyol dan tidak tahu tentang bahasa Arab. Ya. Dalam surat Al-Fil ini dia menggunakan lafad wa ma adraka mal fil. Ya, tahukah engkau apa itu Al-Fil? Kata Syekh Said Al-Kamali hafizahullah ta'ala bahwa wa ma adraka, ya, ini diucapkan tentang sesuatu yang tidak bisa kita raba, yang tidak bisa kita pegang. Ya. Nah, ketika Musailimah menggunakan ini untuk gajah, itu tidak tepat. Kenapa? Gajah itu bisa kita pegang, ya. Sehingga tidak tepat menggunakan lafaz wa ma adraka mal fil, ya. Kita tahukah kamu apa itu gajah? Karena adraka wa ma adraka, kita gajah itu bisa diidrok, ya, bisa kita kita bisa raba, kita bisa lihat, kita bisa pegang, ya. Sehingga sangat konyol Musailimah, bahkan dari sisi bahasa Arab, ya, tidak memiliki kemampuan yang baik. Ada lagi barakallahu fikum, ya. Ada namanya itu surat difda, surat kodok. Surat kodok. Ya difda binta difda'ain nakki kam taniqin lal ma'a tukaddirin wala syariba tamna'in ra'suki fil ma'i wadana buki fitin. Wahai katak, anak dua katak, bersihkanlah air kami, maka engkau pun akan menjadi bersih. Ya. Lal ma'a tukaddirin, ya. Tidak ada air yang bisa kau kotori. Maksudnya katak itu kecil. Ya. Ketika dia berada di air, maka dia tidak mengotori air tersebut. Wala syariba tamna'in, dan engkau tidak bisa mencegah orang untuk minum air. Artinya, kalau di sungai ada kodok, orang minum ya minum aja ya. Artinya nggak bisa diganggu oleh katak tersebut. Kemudian akhir surat ini sangat indah. Ra'suki fil ma'i wadanabuki fitin. Kepalamu ada di air sementara ekormu di tanah. Ya. Inilah surat yang sangat surat yang sangat konyol ya, yang diklaim oleh Musailimah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kemudian ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada lagi kekonyolan yang dilakukan oleh Musailimah Al-Kadzab. Sebenarnya kita sebutkan tadi ketika turun surat Al-Asr, ya, maka dia mencoba untuk membuat surat yang sama. Ya, walaupun sangat konyol ya, ada surat Al-Asr yang artinya waktu, ya, dia memiliki surat Al-Wabr yang artinya berang-berang. Kemudian ada surat Al-Fil, ya, dia juga punya surat Al-Fil. Jadi dia mencoba untuk meniru sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa dzakara ulama at-tarikh annahu kana yatashabbahu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para ulama sejarah menyebutkan bahwa Musailimah Al-Kadzdzab selalu berusaha untuk meniru Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Balaghahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam basaqa fi bi'r fa ghazura ma'uha. Sampai kabar kepada Musailimah Al-Kadzdzab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah meludahi sebuah sumur. Kemudian setelah sumur itu diludahi oleh Rasulullah SAW dengan ludahnya yang berbarokah, maka airnya tiba-tiba melimpah. Ya, ini adalah ayat min apa? Ayat nubuwah ya, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika beliau meludahi dengan ludah beliau yang berbarokah, sumur yang kering menjadi melimpah airnya. Kemudian dicontoh dan ditiru oleh Musailimah. Fabasaqa fi bi'rin faghada ma'uha bil kulliyah. Ada sebuah sumur, kemudian Musailimah meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pun meludahi sumur tersebut, ternyata malah airnya meresap sampai tidak ada lagi air, kering kerontang. Ya, jadi hati-hati meniru mukjizat ya. Ketika dia meludahi sumur tersebut, malah airnya meresap ke dalam tanah, enggak ada lagi airnya. Qala wa fi ukhra fasara ma'uha ajajan. Dalam kesempatan yang lain, dia ulangi lagi. Ada sumur, kemudian dia ludahi. Airnya berubah menjadi asin, tidak bisa dikonsumsi. Ya. Qala wa tawaddo'a wa saqa bi wudu'ihi nakhlan. Dan juga dia pernah berwudu. Jadi kan wudunya Rasulullah SAW ini berbarokah ya. Para sahabat mengumpulkan wudu beliau. Ya, yaktatilu bi wudu'ihi. Jadi mereka berupaya bersaing untuk mendapatkan wudunya Rasulullah SAW yang berbarokah. Maka kemudian Musailimah ini ingin menunjukkan juga bahwa dia memiliki air wudu yang berbarokah. Wa tawadhu'a wa saqa bi wudu'ihi nakhlan. Faya bisat wa halakat. Maka Musailimah Al-Kadzdzab ini berwudu, kemudian dengan air wudunya itu dia menyiram sebatang pohon kurma, maka langsung pohon kurmanya itu menjadi kering dan mati. Ya, ini karomahnya dalam tanda petik Musailimah. Qala wa utiya bi wildan, ya. Yubarriku alaihim. Maka kemudian pernah juga Musailimah ini didatangkan di hadapannya anak-anak kecil untuk dicari barokahnya. Ya. Faja'ala yamsa'u ru'usahum. Maka kemudian Musailimah pun mengusap-usap kepala anak-anak ini. Faminhum man kuri'a ra'suhu. Maka di antara anak-anak tersebut ada yang langsung rontok rambutnya dipegang oleh Musailimah. Wa minhum man luthiqa lisanuhu. Dan di antara mereka setelah diusap kepalanya oleh Musailimah malah cedal. Cedal itu apa kalau bahasa kita? Ya, jadi celat ya, jadi cedal atau celat artinya dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Setelah apa? Setelah diusap kepalanya oleh Musailimah. Wa yuqal, dan diceritakan juga tentang Musailimah ini, innahu da'a li rajulin asabahu wajah fi ainai. Ya. Dan dia pernah didatangkan ya, pernah diminta untuk mengobati seseorang yang sedang sakit mata. Ya, maka kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga terjadi pada kasusnya Ali bin Abi Thalib ya, dalam perang Khaybar Ali pernah sakit matanya, kemudian diludahi matanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian didoakan lalu sembuhlah mata Ali bin Abi Thalib seakan-akan dia tidak pernah sakit, bahkan lebih sempurna penglihatannya setelah diludahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan didoakan. Maka ada orang yang sakit matanya didatangkan ke hadapan Musailimah Al-Kadzdzab ya, famasahuma famasahahuma, maka kemudian Musailimah pun mengusap kedua mata orang tersebut, fa'amiya, maka orang itu malah menjadi buta total. Yang sebelumnya hanya sakit mata, setelah diusap oleh Musailimah, matanya menjadi buta total. Antum barakallahu fikum bisa melihat ya, orang ini sudah jelas sekali kebohongannya. Ya, surat-surat yang diturunkan kepadanya adalah surat-surat yang tidak bermutu. Ya, baik dari sisi sastra maupun dari sisi makna, tidak bermutu. Kemudian keajaiban-keajaiban yang harusnya muncul dari seorang nabi justru berkebalikan. Ya, ketika dia meludahi sumur, sumurnya malah jadi kering dan asin. Ketika dia mengusap anak-anak, malah rontok rambutnya dan seterusnya. Tapi masih ada juga pengikutnya, bahkan pengikutnya rela untuk mati membela Musailimah Al-Kadzab. Ya, jadi keberadaan pengikut ini sama sekali bukan standar kebenaran, ya. Jadi kalau ada orang punya pengikut, ya, tidak kemudian kita katakan, "Lo itu kok banyak kok pengikutnya? Musailimah aja punya pengikut. Bahkan puluhan ribu, nanti kita akan jelaskan ya, pasukannya Musailimah itu puluhan ribu. Puluhan ribu orang yang mengikuti Musailimah Al-Kadzab." Ya, jadi jangan heran kalau sekarang ada dajjal-dajjal, orang-orang yang mengaku nabi kemudian dia punya pengikut yang demikian setia. Ya, dari zaman dahulu memang sudah seperti itu. Nah, kemudian Musailimah ini menikah dengan Sajjah bintil Harith At-Tamimiyah. Sajjah ini juga seorang yang mengaku sebagai nabi, seorang wanita, nabi wanita. Sudah pernah kita singgung ya di dua pertemuan yang lalu bahwa di antara nabi-nabi palsu ada yang bernama Sajjah At-Tamimiyah. Ya. Nah, dia dulu berprofesi sebagai seorang dukun dan dia beragama Nasrani. Sebelumnya dia beragama Nasrani, kemudian dia mengaku sebagai seorang nabi di tengah-tengah kaumnya Bani Tamim. Dan Bani Tamim ketika itu bahkan sampai sekarang ya memiliki anggota suku yang sangat banyak. Maka ketika ada nabi dari kalangan mereka dengan karena fanatisme kesukuan yang ada pada mereka, mereka pun menjadi pengikut Sajjah. Ya. Tentang Sajjah ini juga disebutkan oleh para ulama ya bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Bani Tamim ini terpecah-pecah. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini kebanyakan yang kita nukilkan dari Al-Bidayah wa Nihayah. Kanat Bani Tamim qad ikhtalafat ara'uhum ayyama riddah. Pada pada era kemurtadan, di awal-awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Bani Tamim mereka berbeda pendapat, berselisih pendapat. Faminhum manirtadda wa mana az-zakah. Di antara mereka ada yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Jadi fenomena murtad dan tidak mau membayar zakat ini terjadi di mana-mana. Ya, maka di antara di sebagian orang di Bani Tamim ada yang murtad dan tidak mau membayar zakat sama sekali. Qala wa minhum man ba'atha bi amwali shadaqat ila Siddiq. Dan di antara mereka ada yang tetap mau membayar zakat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka tetap berada dalam keislamannya dan menunaikan kewajiban mereka untuk membayar zakat. Nah. Wa minhum man tawaqqafa liyanzura fi amrihi. Sebagian lagi ada yang menunggu, melihat perkembangan, apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Fa bainama hum kadzalik Ith akbalat Sajjah bintu Harith bin Suwaid ibn Uqfan at-Taghribiyyah minal Jazirah wahya min Nasara al-Arab faqad idda'atin nubuwah. Maka ketika kondisi sedang seperti itu, ya, Banu Tamim sedang terpecah-pecah, tiba-tiba muncullah sosok Sajjah bintil Harith bin Suwaid bin Uqfan at-Taghribiyyah dari Jazirah, dari kalangan Nasrani Arab, yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Jadi di masa terpecahnya Banu Tamim, ketika itu muncullah sosok-sosok Sajjah yang mengaku sebagai seorang nabiyah, seorang nabi wanita. Ya. Qala wa ma'aha junudun min qaumiha wa banil tafabihim. Maka ketika itu Sajjah diiringi oleh pasukan yang berasal dari kaumnya dan orang-orang yang mengikutinya. Jadi ada orang-orang yang berasal dari Bani Tamim menjadi pengikut Sajjah At-Tamimiyah, dan ada yang berasal dari luar kaumnya. Waqad azamu ala ghazwi Abi Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika itu mereka ingin berperang, memerangi pasukannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Falamma marat bi biladi Bani Tamim da'athum ila amriha fastajaba laha ammatuhum. Maka dalam perjalanan Sajjah ini, ketika dia sudah memiliki pasukan dan ingin memerangi kaum muslimin di kota Madinah, dia melewati kaumnya, yakni Banu Tamim. Kemudian ya dia mengajak Bani Tamim untuk mengikutinya, ya, kemudian fastajaba laha ammatuhum. Mayoritas dari Banu Tamim pun menjadi pengikutnya saja, ya. Jadi dia berhasil untuk menarik simpati Banu Tamim sehingga Banu Tamim menerima dakwahnya dan menganggap dia sebagai seorang nabiyah. وَكَانَ مِمَنْ إِسْتَجَابَ لَهَا مَلِكْ بِنْ وَيْرَهْ أَتَّمِيمِ. Dan di antara sosok yang menerima dakwahnya Sajjah adalah sosok Malik bin Wairah At-Tamimi. Wa Utharid bin Hajib. Dan Utharid bin Hajib wa jama'atun min sadati umara Bani Tamim. Dan sekelompok dari pembesar-pembesar Banu Tamim. Jadi kalau pembesar-pembesar yang sudah menjadi pengikut Sajjah, biasanya yang di bawah-bawahnya juga mengikuti. Wa takhallafa akharun minhum anha. Namun tetap ada sebagian di antara mereka yang tidak mau menjadi pengikut Sajjah. Ya. Kemudian mulai dia bergerak ya untuk memerangi kaum muslimin. Namun sebelumnya ya dia mendengar kabar bahwa Musailimah juga mengangkat dirinya sebagai nabi. Maka kemudian dia pun berpikir, bagaimana kalau Musailimah ini sebagai nabi pesaing ya sebagai nabi pesaingnya diperangi terlebih dahulu. Jadi saja kemudian mengubah haluan. Yang sebelumnya ingin memerangi Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia pun merubah haluannya menjadi memerangi Musailimah. Thumma inna Sajjah qasadat bijududi Yamamah. Kemudian berangkatlah Sajjah dengan pasukannya untuk memerangi Musailimah di Yamamah. Lita khudaha min Musailimah ibn Habib al-Kadzab. Agar dia bisa memerangi Musailimah bin Habib al-Kadzab. Fahaba qaumuha, maka kemudian ketika mendengar bahwa Sajjah ini ingin memerangi Musailimah, sebagian orang pengikut Sajjah ya ini merasa ragu. Ya, fahabahu qaumuha, merasa takut dengan kewibawaan dari Musailimah. Wa qalu, mereka mengatakan, innahu qadistafhala amruhu wa azum. Sesungguhnya Musailimah ini sudah memiliki kekuatan yang demikian besar. Faqalat lahum fima taquluh alaikum bil yamamah. Namun saja tetap saja bersikeras. Dia mengatakan kepada pengikutnya, alaikum bil yamamah. Wajib bagi kita untuk apa? Memerangi Yamamah. Dufu dafifal hamamah. Fa innaha ghazwatun sarramah. La talhaquhum ba'daha malamah. Kata Sajjah kepada pasukannya, mari kita serang Yamamah dan pukullah genderang-genderang perang kita. Ya, karena setelah kita sampai di sana tidak akan fa innaha ghazwatun sarama. Karena sesungguhnya perang ini akan terjadi betul. La talhaquhum ba'daha malamah. Begitu kita jalani perang ini, maka tidak akan ada yang mencela kita. Artinya kita akan mendapatkan kemenangan. Jadi Sajjah tetap bersikeras. Ya, ini Bani Hanifah harus kita kalahkan terlebih dahulu. Musailimah harus kita kalahkan terlebih dahulu. Maka setelah kita bisa mengalahkannya, tidak akan ada orang yang mencela kita. Qala faqasadu nahwa Musailimah. Maka kemudian pasukannya Sajjah berjalan menuju Musailimah. Falamma sami'a bi masyiriha ilai khafaha ala biladihi. Ketika mendengar bahwa pasukan Sajjah sedang menuju daerah kekuasaannya, maka Musailimah merasa khawatir. Ya, Nabi merasa khawatir ya. Dia khawatir. Ya. Kenapa? Wadzalika annahu mashghulun bi muqatalati Thumamah bin Utsal wa qad sa'adahu Ikrimah bin Abi Jahal bi jududil muslimin. Karena ketika itu mulai ada pasukan kaum muslimin yang memasuki wilayahnya. Yaitu pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Thumamah bin Utsal dan dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu taala anhum. Sehingga dia khawatir, kalau saya harus melawan kaum muslimin sementara ada pasukan Sajjah yang ikut memerangi, maka ini akan membuat saya babak belur menurut Musailimah. Wa hum naziluna bi ba'di biladihi yantadiruna quduma Khalid bin Walid kama sayati. Dan ketika itu pasukannya Thumamah bin Utsal dan Ikrimah bin Abi Jahal sedang menunggu di wilayahnya Musailimah. Mereka siap-siap untuk memerangi Musailimah, tapi sedang menunggu apa? Pasukannya Khalid ibn Walid. Jadi pasukan kaum muslimin sudah berada dekat dengan kekuasaannya Musailimah, namun mereka masih menanti kedatangan Khalid ibn Walid. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi palsu Musailimah kepada Nabi palsu Sajjah, ya, Nabi yang palsu, ya. Fa ba'atha ilaiha yasta'minuha wa yatmanulaha an yu'tiyaha nisfal ard alladhi kana li Quraisy. Maka kemudian Musailimah pun mengirimkan utusan kepada Sajah, ya, untuk meminta gencatan senjata. Jangan berperang. Wayat manulaha, dan dia menjamin kepada Sajah, dia akan memberikan separuh bumi yang katanya tadi adalah milik Quraisy. Kan tadi sebelum Nabi wafat, dia mengatakan bahwa separuh untuk Banu Hanifah, separuh untuk Quraisy. Nah, ini Muhammad sudah meninggal dunia. Maka Sajah, silakan ambil saja apa yang menjadi miliknya orang-orang Quraisy. Nah, faqad radahullahu alaiki, ya, fahabaki bihi. Karena sesungguhnya bagiannya Quraisy itu, dalam surat tersebut dikatakan bahwa bahwa bagian Quraisy itu telah Allah Subhanahu wa taala, ya, anugerahkan kepada dirimu wahai Sajah. Wa rasalaha liyajtami'a biha fi ta'ifatin min qaumihi wa qaumiha. Maka kemudian dalam surat itu juga Musailimah ngajak untuk bertemu. Ya, jadi mengajak saja untuk berunding empat mata. Ya, jadi ada sebagian dari pasukan Musailimah bertemu dengan sebagian dari pasukan saja, ya, di suatu tempat. Faraqiba fi arba'ina min qaumihi wa ja'a ilaiha. Maka kemudian berangkatlah Musailimah dengan 40 orang pasukannya untuk menemui Sajah. Fajtama'a fi khaymah. Maka kemudian mereka pun bertemu di kemahnya Sajah. Falamma khala biha wa arada 'alayha ma arada min nisfil ard wa qabila dzalik. Maka kemudian setelah bertemu, Musailimah kembali menawarkan separuh bumi, ya, miliknya orang-orang Quraisy tadi kepada Sajah. Maka kemudian Sajah pun menerima tawaran dari Musailimah. Ini orang enak sekali, ya. Membagi-bagi bumi sesuai dengan kemauannya. Jadi dia mengatakan bahwa ya sudah, kamu jangan serang saya, ya. Nanti bagiannya Quraisy itu adalah untukmu, dan bagiannya Banu Hanifah, ya, tetap berada di bawah kekuasaanku. Maka kemudian ternyata Musailimah ketika melihat Sajah tadi, ya. Sajah mengaku sebagai seorang nabi. Saya juga nabi. Maka muncul ide pada Musailimah, bagaimana kalau kita menikah saja. Ya, Masya Allah, Musailimah pintar juga dalam masalah ini, ya. Jadi dia mengusulkan kepada Sajah. Daripada nanti ada kekuasaan Banu Hanifah, kemudian ada kekuasaan Sajah yang dia akan mengambil apa yang telah dikuasai oleh orang Quraisy, kita nikah saja. Sehingga apa? Semua Arab ini, semuanya adalah wilayah kita. Kata Musailimah kepada Sajah, halaki antazawajaki wa aklu biqomi wa qomikal Arab. Wahai Sajah, ya, tidakkah engkau terpikir untuk menikah, ya, tidakkah engkau berpikir bahwa lebih baik aku menikahimu, maka dengan kita menikah, kaummu dan kaumku akan bisa menerkam atau mengambil semua wilayah Arab. Ya, kalau kita bersatu, kalau kita nikah, ya, nanti semua wilayah Arab ini akan berhasil kita kuasai. Qalat na'am. Ternyata Sajah pun menerima apa yang ditawarkan oleh Musailimah Al-Kadzab. Maka kemudian menikahlah mereka. Pernikahan antara Nabi dan Nabiyah. Ya, ada beberapa dialog yang lucu, ya, ketika mereka saling ngobrol, ya, obrolan-obrolan mereka, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu seperti ini, karena masing-masing kan mengklaim sebagai nabi. Jadi Musailimah mengatakan kepada Sajah, apa wahyu yang diturunkan kepadamu? Maka Sajah kemudian mengeluarkan ayat-ayat. Ya, nah itu wahyu yang diturunkan kepadaku. Wahai Musailimah, wahai suamiku, apa wahyu yang diturunkan kepadamu? Maka kemudian Musailimah mengeluarkan ayat-ayat juga, ya. Itulah kalau nabi dan nabiyah menikah, ya. Jadi ketika ngobrol, ya, yang keluar adalah ayat-ayat yang diturunkan, tapi ayat palsu semua. Qala wa aqamat indahu thalathata ayyam. Maka kemudian Sajah tinggal bersama Musailimah selama 3 hari. Ya, jadi mereka menikah, kemudian Sajah sempat tinggal di tempatnya Musailimah selama 3 hari. Summa raja'at ila qaumiha, kemudian Sajah kembali kepada kaumnya. Nah, ini ada sesuatu yang unik, ya. Kalau kita lihat tadi pernikahan enggak disebutin maharnya apa, ya. Jadi tiba-tiba Musailimah nawarin, gimana kalau kita kawin aja, biar kekuasaan kita makin luas. Oh, taib, kata si Sajah. Naam, ayo kita nikah. Nggak disebutin kan maharnya? Nggak disebutin maharnya. Maka ketika Sajah ini kembali kepada umatnya, kembali kepada kaumnya, orang-orang bertanya, ya, apa mahar yang diberikan oleh Musailimah kepadamu, wahai Sajah? Ya, apa maharnya? Kalian sudah menikah, sekarang maharnya apa? Kemudian kata Sajah, Sajah baru sadar, lam yasduk ni syai'an. Musailimah ini gak ngasih mahar rupanya. Dia baru ingat kalau dia nikah itu tidak, dia tidak diberikan ya, mahar. Ya. Maka orang-orang protes, gimana ini Nabi, Nabi ya menikah kok gak dikasih mahar. Ya? Padahal Nabi ya, seorang Nabi, seorang yang memiliki kedudukan. Maka pengikutnya saja protes kepada saja. Innahu qabihun ala mitlik. An tatazawwaja bighairi sadaq. Ya, untuk seorang wanita sepertimu ini saja, ya, tidak pantas ada orang yang menikahimu kemudian dia tidak memberi, tidak memberi mahar sedikit pun. Ya, gimana ini? Nabi kok dinikahi sama Nabi malah tidak ada maharnya. Ya. Maka kemudian Sajah pun terpengaruh dengan ucapan kaumnya. Iya nih. Ya, aku dinikahin kok enggak ada maharnya ya, kata Sajah. Faba'athat ilaihi tas'alahu shadaqaha. Maka kemudian Sajah mengirimkan utusan kepada Musailimah untuk menagih mahar. Ya. Mana maharnya Musailimah? Ente udah kawin sama Nabi, ya, nabinya Bani Tamim kok tidak memberikan mahar ini. Qala, maka kemudian Musailimah membalas, arsili ilayya muadzinak, ya. Kemudian Musailimah mengatakan kepada utusan, ya, coba katakan kepada Sajah, suruh dia mengutus muadzinnya. Wah, ini apa nih kejutannya akan diberikan oleh Musailimah? Coba kirim muadzinnya. Muadzin orang yang mengumandangkan salat ketika itu. Faba'athat ilaih, ya, faba'athatu ilaih, maka kemudian Sajah mengirim muadzinnya ke hadapan Musailimah, ya. Namanya adalah Syabath ibn Rib'i, ya. Syabath ibn Rib'i. Faqala, kemudian setelah muadzinnya Sajah ini sampai di hadapan Musailimah, dia memberikan kejutan. Nadi fi kaumika, inna Musailimah ibn Habib Rasulullah qad wada'a ankum salataini mimma atakum bihi Muhammad. Ya. Jadi maharnya Musailimah, ya, kata Musailimah, kabarkan bahwa Musailimah bin Habib sebagai utusan Allah telah, ya, mengurangi dua salat yang telah dibebankan oleh Muhammad sebelumnya. Jadi maharnya itu salatnya didiskon. Ya, kabarkan kepada umatmu wahai saja bahwa salat lima waktu sudah didiskon sebagai mahar, ya. Yakni salatul fajr wa salatul isya, ya, yaitu dua salat, salat subuh dan salat isya, ya. Makanya dua salat yang paling berat didatangi oleh kaum munafikin ini, ya. Salat fajar dan salat isya, ya, ini sudah digugurkan oleh Musailimah sebagai mahar atas pernikahannya dengan Sajah At-Tamimiyah, ya. Makanya aneh-aneh kisah-kisah nabi-nabi palsu ini, ya, sungguh aneh, ya. Maka itu kisah pernikahan Musailimah Al-Kadzab dengan Sajah yang juga mengaku sebagai seorang nabi. Namun sebelum kaum muslimin nanti memerangi Musailimah habis-habisan, ya, Sajah ini melarikan diri dan kemudian kembali kepada keislamannya. Jadi dia nanti akan kembali masuk Islam. Sama nasibnya dengan apa? Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Sajah kembali kepada keislamannya. Nah, ketika itu, ya, sebelum diperangi oleh pasukannya Khalid bin Walid barakallahu fikum, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah mengirim sosok Ar-Rajal bin Unfuah untuk mendakwahi, ya, Musailimah dan kaumnya. Jadi sebagaimana kepada Tulaiha bin Khuwailid ada yang mendakwahi Musailimah, Tulaiha dan juga kaumnya, maka Musailimah juga demikian. Abu Bakar Siddiq mengirimkan Ar-Rajal bin Unfuah untuk mendakwahi pengikut Musailimah. Namun disebutkan oleh para ulama bahwa yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rajal bin Unfuah ini pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwan. Dia pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ketika dia diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq lalu dia bertemu dengan Musailimah Al-Kadzab, ya, Allah Subhanahu wa taala ternyata mencabut hidayah darinya. Dia justru bergabung dengan Musailimah Al-Kadzab. Na'udzubillah. Maka siapakah di antara kita yang merasa aman dari dicabutnya hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Ar-Rajal bin Ufuah diutus oleh Abu Bakar Siddiq ya untuk apa? Mendakwahi Musailimah dan para pengikutnya, namun ternyata dia justru mengakui kenabian Musailimah Al-Kadzdzab. Ya. Maka orang-orang pun menyanjung, yakni pengikutnya Musailimah menyanjung Ar-Rajal bin Ufuah, maka dia pun segera diberikan kedudukan di tengah-tengah pengikutnya Musailimah Al-Kadzdzab. Nah, ketika itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu baru menyadari sebuah hadis yang pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu ternyata pernah mendengar hadis yang berkenaan dengan Ar-Rajal bin Ufuah. Beliau mengatakan, ya, suatu ketika kami pernah duduk bersama Nabi alaihi salat wasallam. Ini sekelompok sahabat pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kami ketika itu ada Ar-Rajal bin Ufuah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Inna fiikum la rajulan dirsuhu finnar a'zamu min Uhud." Itu Nabi mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ini ada sosok laki-laki yang nanti gigi gerahamnya itu di neraka lebih besar daripada Gunung Uhud. Jadi ada di antara kalian ini yang akan disiksa di neraka dalam keadaan giginya itu membengkak, membesar seperti Gunung Uhud. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fahalakal qaum fabaqitu ana war-rajal." Maka kemudian semua orang yang ada di majelis itu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semuanya telah meninggal dunia. Yang masih tersisa hanyalah aku dan Ar-Rajal bin Ufuah. Maka siapa di antara kami ini ya yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara kalian ada yang nanti akan disiksa dalam api neraka dalam keadaan gigi gerahamnya membesar seperti Gunung Uhud. Qala wa kuntu mutakhawifan laha. Dan aku merasa takut, akulah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unzur barakallahu fikum. Para sahabat itu dia tidak menuduh orang lain tapi khawatir dirinya lah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka tidak kemudian merekomendasi diri, itu si fulan paling bukan saya. Enggak. Justru Nabi Hurairah takut. Beliaulah yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Hatta kharaja ar-rajjal ma'a Musailimah wa syahida lahu bin nubuwah. Kemudian apa yang membuat Abu Hurairah tenang? Ternyata ar-rajjal kemudian keluar bersama Musailimah, bergabung bersama Musailimah dan wa syahida lahu bin nubuwah dan ikut mempersaksikan kenabian Musailimah, mengakui kenabian Musailimah. Fakanat fitnatur rajal a'zam min fitnati Musailimah. Maka ketika itu menurut Abu Hurairah, fitnah yang ditimbulkan oleh Ar-Rajal bin Ufuah ini lebih besar daripada apa yang dimunculkan oleh Musailimah. Kalau Musailimah sebagaimana yang kita ungkapkan tadi jelas sekali kekonyolan-kekonyolannya. Tapi Ar-Rajal, dia pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata kemudian dia malah mengikuti atau menjadi pengikutnya Musailimah Al-Kadzdzab, ya. Ternyata sosok Ar-Rajal inilah yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Inna fikum la rajulan dirsuhu finnar a'zam min Uhud." Sesungguhnya di tengah-tengah kalian ada seseorang yang di neraka nanti giginya akan membesar, lebih besar daripada Gunung Uhud. Maka kemudian Yamamah pun disebu oleh kaum muslimin ya di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Dan terjadinya perang Yamamah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan bahwa dia terjadi pada tahun 11 Hijriyah, sebagian lagi mengatakan pada tahun 12 Hijriyah. Namun Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah, waqad qala jama'atu min ulama isyar wa tawarikh, inna waqatal yamamah kanat fi rabi'il awal min hadhis sanah. Ya. Sebagian ulama tarikh menyebutkan bahwa ya perang Yamamah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal ya dari tahun ini, yakni tahun 12 Hijriyah. Waqila dan sebagian mengatakan innaha kanat fi awakhiril lati qablaha. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa perang Yamamah terjadi pada akhir tahun sebelumnya. Ini pada akhir tahun 11 Hijriyah. Qala wal jam'u bainal qawlain anna ibtida'aha kana fi sanatil madiyah wa intihaaha waqa'a fi hadhihi sanah al atiyah. Dan bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa perangnya berlangsung cukup lama. Dimulai di akhir tahun 11 Hijriyah, kemudian berakhir pada tahun ke-12 Hijriyah. Jadi ini adalah waktu terjadinya perang Yamamah. Maka bagaimana berkecamuknya perang Yamamah? Apa yang terjadi dalam peperangan tersebut? Siapa saja tokoh di kalangan para sahabat yang gugur dalam peperangan tersebut? Dan bagaimana akhir kehidupan Musailimah Al-Kadzab? Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ya masih memberikan kita kesempatan untuk membahas peperangan ini dengan tuntas. Baik, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya kepada kaum muslimin semua. Baik. Nah, selesai perang melawan kelompok Tulaiha, apakah Hibal termasuk yang gugur atau bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, saya lupa bagaimana kondisi Hibal. Hibal putranya Tulaiha. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nanti kita cek lagi. Tuh. Kemudian ada Adi bin Hatim yang berhasil membujuk Khalid dan juga mengembalikan kepada Islam Bani Taib dengan pasukan 500 dan jadilah 1000 pasukan yang bergabung dengan Khalid. Dan di pihak lain yakni Uyainah dan Bani Fazarah dengan 700 pasukan bersama dengan kelompok Tulaiha. Apakah jumlahnya seimbang? Allah Ta'ala alam ya, jumlahnya ketika itu pengikut Tulaiha lebih besar sepertinya. Ya. Namun kaum muslimin kemudian hasil mengalahkan mereka. Baik. Mengenai Abu Bakar dengan julukan Bakar, apakah itu julukan sedari dulu atau setelah Nabi meninggal? Karena ada ucapan dari kaum Toy yang tidak mau membaiat Abu Fasl, bapaknya unta kecil. Ya. Nah, Abu Bakar sudah dijuluki dengan julukan Abu Bakar sejak dahulu. Ya, Rasulullah SAW memanggil beliau dengan panggilan Abu Bakar. Dan Abu Bakar di sini, apa yang kita jelaskan tadi bahwa Bakar itu adalah unta, ini adalah sebagian tafsiran para ulama. Sebenarnya tidak ada nas yang jelas menyebutkan bahwa makna Bakar di sini adalah unta besar. Ya, hanya tafsiran sebagian ulama bahwa Abu Bakar, kata Bakar diambil dari kata Bakar yang artinya unta. Ini merupakan julukan ya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ali Salabi dalam sirahnya Abu Bakar, beliau menyebutkan bahwa Bakar ini adalah sebuah julukan, Abu Bakar adalah sebuah julukan yang diberikan oleh orang Arab kepada seseorang yang mampu untuk mempersatukan, yang mampu untuk mempersatukan. Ya. Dan mungkin ini disadari maknanya oleh diperkuat dengan orang-orang Tai yang tidak mau memberikan zakat mereka kepada Abu Bakar dengan membuat plesetan ya Abu Fasl, ini bapaknya unta kecil karena mengambil nama dari Abu Bakar tadi yang mereka plesetkan. Baik, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, ini pertanyaan antum berkaitan dengan tema kita di pekan yang lalu. Baik. Nah, misi yang cocok dijadikan sebagai pemimpin sesuai Quran dan hadis, karena saya masih bingung terkait bedanya visi dan misi. Wah, ini ilmu manajemen ini antum tanya ke anak. Coba tanya ahli manajemen, apa itu bedanya visi dan misi? Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah detail perang Yamamah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika.